Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad allazi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji kitab suci Al-Quran, menyejukkan hati kita dan meluruskan jalan kita, membenarkan niat kita. Pada pagi hari ini kita telah sampai pada surat Ali Imran ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun." Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bagian, yaitu Alkitab, Taurat? Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi selalu mengkaji ayat yang berbunyi alam taro. Tidakkah kamu melihat? Al-Quranul Karim sering menggunakan kata-kata alam taro daripada menggunakan kata-kata alam ta'alam. Taro artinya melihat dengan mata, padahal peristiwa ini tidak selalu terlihat oleh mata kepala, tetapi Allah menggunakannya dengan kata-kata taro, bukan ta'lam. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, apa yang dikatakan Al-Quran lebih kita yakini daripada apa yang kita lihat dengan mata. Maka kata-kata alam taro membuktikan bahwa mata hati umat Islam dapat menembus apa yang diungkapkan Al-Quran, seakan-akan dia melihatnya secara langsung melebihi mata kepalanya. Untuk itu kita umat Islam selalu mengucapkan shadaqallahul azim, maha benar Allah atas apa yang disampaikannya. Karena apa? Karena keyakinan kita akan kebenaran kalamullah yang maha mulia ini. Alam taro ilal lazina utu nasibam minal kitab. Tidakkah kamu, wahai Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab? Nasiban, sebagian, hazun, adalah bagian yang diterima. Ini mengindikasikan bahwa kaum Yahudi yang ada pada masa Nabi Muhammad telah mendapatkan kitab suci Taurat tidak lagi secara utuh, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang tinggal adalah nasiban, sebagian saja. Namun demikian, umat Yahudi yang hidup berdampingan dengan umat Islam di Madinah tetap berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad pun tidak pernah memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam, karena Nabi Muhammad menyanjung tinggi hak azazi manusia dalam kebebasan beragama. La ikraha fiddin merupakan HAM pertama yang telah ada jauh sebelum hak azazi manusia dideklarasikan. Tidak ada pemaksaan dalam menganut agama. Untuk itu, ketika mereka yad'una ila kitabillah liyahkuma bainahum, untuk menghukum orang yang berlaku salah, pada waktu ayat ini turun sebenarnya telah terjadi perzinahan di antara kaum Yahudi, dan karena yang melakukannya adalah para pembesar, maka para agamawan begitu takut apabila dijatuhkan hukum rajam bagi bangsawan yang melakukan zina tersebut. Maka mereka pun mengharapkan supaya hukum itu lebih ringan dengan meminta hukum dari Allah, dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya apa yang diterapkan oleh Islam sama yang diterapkan oleh Taurat, bahwa umat manusia apabila telah berumah tangga dan melakukan zina, maka hukumnya adalah razam. Untuk itu mereka pun merasa takut dan sangat terkejut bahwa Nabi Muhammad yang ummi, tidak tahu membaca Taurat, rupanya mengetahui apa yang terdapat di dalam Taurat tersebut. summa yatawalla fariqum minhum, namun kemudian sebagian dari mereka berpaling, menjauhkan diri dan menepis aturan Taurat dan aturan Islam itu sendiri, wahum mu'ridun, dan mereka selalu membelakangi kebenaran. Inilah sebagai pengantar dari kajian kita ayat 23 dari surat Al-Imran, di mana orang-orang Yahudi selalu berpaling dari hukum atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya persilahkan kepada Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi untuk menambah wawasan dan mempertebal keimanan kita. Di dalam penjelasan ayat ini, Syekh Mutawalli Syahrawi ada mempertanyakan, apakah perselisihan di antara orang Yahudi itu berselisih tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW ataukah berselisih tentang hukum yang ada pada Taurat? Oleh Syahrawi kemudian dijawab bahwa semuanya, kedua hal ini itu adalah termasuk ini perselisihkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi di sini tampak jelas bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim itu, orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka tidak mau mengakui kebenaran yang ada di dalam kitab suci mereka. Itu berusaha untuk mereka rubah atau mereka sembunyikan. Dan di samping itu mereka juga sangat takut dengan keberadaan Rasulullah dan juga keberadaan Al-Quran, karena jelas-jelas Rasul dan Al-Quran itu menjelaskan tentang apa kebenaran yang terdapat di dalam kitab suci mereka. Ya, ada satu kisah yang menarik yang juga dijelaskan di dalam tafsir ini, bahwa ketika Abdullah bin Salam, beliau adalah seorang Yahudi, masuk dalam Islam dan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya mengakui bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian dia berkata, wahai Rasul, sebelum saya mengumumkan keislaman saya ini kepada orang lain, maka saya mohon kepadamu agar semua pembesar-pembesar Yahudi itu diundang kemari. Oleh Rasul kemudian dipanggil pembesar Yahudi ini, dan kemudian berdasarkan petunjuk dari Abdullah bin Salam, Rasul kemudian menanyakan, bagaimanakah pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Masing-masing pembesar Yahudi tadi mengatakan yang baik-baik. Dia adalah anak tuan kami, dia adalah pendeta dan panutan kami, dan dia mempunyai akhlak yang baik dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah kemudian mengatakan, bagaimana pendapat kalian seandainya Abdullah bin Salam tadi sudah menyatakan diri memeluk agama Islam? Kemudian para pemeluk Yahudi ini mengembalikan pembicaraan mereka, sesungguhnya dia adalah anak yang paling bejat di atas dunia ini. Jadi demikianlah para orang-orang Yahudi ini, mereka sebenarnya mengerti benar tentang kebaikan, dan kalau ada yang mengikuti mereka, mereka puji-puji dan mereka anggap baik. Akan tetapi seandainya sudah mengikuti agama Islam, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam mereka tolak dan mereka hina. Iya. Ya, jadi benar sekali pernyataan Ustaz Perdana bahwa apa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup dan apa yang berlaku juga sekarang di muka bumi ini dari double standard yang dilakukan oleh Yahudi dan Amerika itu masih terus berjalan, bahwa seseorang apabila mengikut Yahudi pasti berada pada jalur yang benar, dan apabila berseberangan dengan Yahudi sebaik apapun pasti berada pada jalur yang salah. Double standard itu berlaku pada zaman Nabi Muhammad dan terus berlaku pada sekarang dan terus berlaku pada masa yang akan datang. Itulah kenapa akhirnya umat Islam melaknat Yahudi, bukan karena sosoknya tapi sifatnya yang memiliki double standar itu. Saya rasa Ustaz Hanafi bisa menambahkannya. Ya, kalau kita melihat bahwa ayat ini menunjukkan sebuah kesimpulan yang sangat gamblang, ya, di mana orang-orang Yahudi yang diajak untuk berhukum kepada Allah, untuk dijadikan sebagai panutan adalah hukum Allah, tapi ketika hukum tersebut tidak sesuai dengan tabiat dan selera mereka, lantas mereka membelakangi atau membangkang terhadap kebenaran. Ini sebuah penyakit yang berbahaya. Saya tidak memungkiri ini ada pada orang Yahudi, tapi juga kalau kita bahas juga pada umat Islam terjadi seperti ini, walaupun tidak segerget dan sedahsyat orang Yahudi. Kita melihat kekacauan terjadi pada umat Islam pada saat-saat sekarang ini tidak lebih daripada pembangkangan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan juga kita melihat orang-orang seperti ini bisa terjadi akibat dari ketidakpahaman mereka atau akibat kerusakan yang ada pada jiwa mereka, sehingga syariat Allah ini dengan mentah-mentah, dengan mudah dan tidak seolah-olah tidak bersalah, mereka tolak secara gamblang dan secara apa adanya. Dan inilah hukuman bagi orang-orang Yahudi. Saya takut juga hukuman bagi orang-orang Muslim yang menolak ayat-ayat Allah dan membelakanginya tidak lebih dari apa yang diberikan Allah. Ya samalah misalnya terhadap orang-orang Yahudi. Ini yang kita takutkan. Penyakit hati yang berbahaya, benci kepada kebenaran, benci kepada ulama, benci kepada orang-orang yang mengajak kepada yang hak dan menyeru kepada yang ma'ruf. Nah, ini yang mungkin bisa saya tambahkan, Ustaz. Iya, jadi memang ada pernyataan bahwa agama itu sifatnya individual. Iya. Jadi jangan paksakan agama itu untuk tumbuh di tengah masyarakat. Jadi kalau Ustaz mau sholat, sholat saja. Jangan terapkan syariat Islam dalam hal kewajiban sholat tadi. Ustadz kalau mau minum jus, minum saja, tapi jangan larang kami untuk tidak minum arak ataupun yang membahayakan diri kami. Ini adalah Muslim yang bermental Yahudi tadi, Pak Ustadz ya. Jadi walaupun dia Muslim, tapi sebenarnya dialah penghambat syariat Islam yang yang ada di Indonesia ini. Ya, dan itu tak kalah dahsyatnya dengan Yahudi yang melakukan double standar tadi. Dan ini sungguh menyedihkan apabila itu terjadi di tengah-tengah umat Islam yang seharusnya membela kelangsungan Islam itu sendiri. Bagaimana menurut Ustaz Perdana? Iya, benar sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam itu adalah syariat untuk semua, dan memang itu adalah tanggung jawab kita semua untuk memperbaiki orang lain. Jadi jangan merasa diri kita dikhotbah orang lain kalau untuk kebenaran, artinya terima saja. Kalau memang kebaikan itu sudah kewajiban orang lain untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa kalau kita melakukan kesalahan ada jalan yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi agama itu bukan milik individu, agama itu adalah kebersamaan. Salah satu dari yang lain melakukan kesalahan, maka yang lain harus memberikan arahan kepada kebaikan. Ya, itu saja. Iya, jadi benar sekali apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ketika dia mengutip surat Al-Asr, bahwa kata yang tertulis di ayat ketiga dari surat Al-Asr itu adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Di lain ayat disebutkan watawasaw bil haqqi watawasaw bil marhamah. Artinya saling menasehati. Agama itu bukan milik ustadz saja, bukan milik ulama saja, bukan milik orang pesantren saja, tapi agama itu milik semua. Di satu saat mungkin ustaz salah, ustaz juga berhak untuk dinasehati. Di satu saat mungkin ulama salah, ulama juga perlu dikasih saran. Karena kata-kata tawasau artinya saling, dan saling artinya tidak ada yang sempurna, tidak ada satu posisi menasehati dan di sisi lain menerima nasihat saja. Tetapi di satu saat seseorang bisa memberi dan menerima, di lain saat dia bisa menerima dan juga bisa memberi. Itulah indahnya Islam, sehingga umat Islam itu saling merangkul, yang disebutkan dalam sabda Nabi, al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wala yukhziluhu. Dan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Muslim itu bersaudara, maka sesama muslim tidak boleh menyakiti dan tidak boleh menghardiknya. Allah akan bersama orang muslim selama dan membantunya selama orang muslim, selama muslim itu membantu antar sesama. Demikianlah pemahaman dari surat Ali Imran ayat 23 yang sangat dikecam dalam beragama adalah menghambat kebenaran itu sendiri dan membelakanginya. Wahum mu'ridun. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Hanafi dan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita terhindar dari mental Yahudi yang memiliki double standar dan membenci kebenaran. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.